Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, Allah ta'ala, pembaca biografi para ulama. Saya wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian agar menyisihkan waktunya sedikit untuk membaca biografi para ulama, karena dengan membaca riwayat hidup mereka dapat menjadi menghibur hati dan penghilang kesusahan, sekaligus juga terdapat di dalamnya faedah ilmiah. Taib, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Di antara hal yang penting untuk talibul ilm dalam menyegarkan dirinya dalam perjalanan dan rehlah menuntut ilmunya adalah membaca biografi para ulama, kisah-kisah mereka, terutama sekali ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga keumuman dari ulama ahli hadis, yang membaca perjalanan kisah hidup mereka dan juga perjalanan menuntut ilmunya mereka itu, masya Allah, membuat kita ini sangat kerdil dibandingkan dengan effort dan juga juhud mereka rahimahumullah. Jadi menyisihkan waktu untuk membaca kitab-kitab seperti Siyar A'lam An-Nubala terutama, kemudian Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, ya, dan juga beberapa kitab-kitab Ibnul Jauzi, yaitu membuat seorang talibul ilm memiliki gambaran dan surah akan perjuangan menuntut ilmu, sehingga dirinya akan menjadi kopi, yaitu akan menjadi copycat untuk para ulama. Seseorang kalau dia belajar, hanya belajar secara material namun tidak punya sampel dan contoh, maka dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi talibul ilm yang akan menjadi ulama. Begitu. Kita melihat di zaman sekarang tidak sedikit dari orang yang memang mungkin menuntut ilmu, menyebarkan ilmu di media sosial, tapi antum akan melihat hai'ah mereka itu, hai'ah itu siapa? Seperti attitude, ya, samt mereka, wibawa mereka itu enggak ada. Enggak ada. Seperti orang-orang yang tidak pantas menjadi guru walaupun berilmu. Kita akan melihat banyak dari mereka seperti itu. Bahkan mungkin teman-teman kita atau mungkin kita sendiri. Ya, kita belajar sama-sama sekelas dengan beberapa banyak dari para ikhwan misalnya. Tapi antum akan dapatkan bedanya orang yang betul-betul memiliki gambaran figur seorang guru atau para guru dengan orang yang mereka kehilangan akan gambaran figur guru. Maka diantara hal yang membuat kita bisa mencontoh para guru dan para ulama adalah membaca biografi mereka. Jadi membaca riwayat hidup mereka bisa menjadi penghibur hati kita dalam menuntut ilmu. Sebagian orang mengalami futur baik dia dalam menuntut ilmu pada umumnya, dalam menghafal Al-Qur'an atau hadis, dalam menghafal ini itu dan seterusnya dari masalah-masalah ilmiah. Dan kemudian sebagian ketika mengalami futur itu hanya sekadar menikmati futur tersebut dan menyesali apa yang terjadi dan seterusnya. Padahal sebenarnya di antara obat futur adalah membaca kisah-kisah para ulama dan orang terdahulu. Ya, bagaimana mereka berjuang, insya Allah di situ akan menjadi obat dan solusi. Ya, misal kita merasakan susah menghafal hadis, misal menghafal hadis Arba'in Nawawiyah, hadis kedua yang panjang, hadis Jibril. Padahal sebenarnya hadis Jibril itu gampang untuk dihafal. Kerap kali kita ini merasa susah menghafal sesuatu yang sebenarnya kalau kita mapkan, kita petakan, kita strukturkan, itu langsung hafal. Ya, betapa banyaknya suatu hafalan tidak bisa dihafal karena tidak distrukturkan, gitu kan ya. Makanya penstrukturan dan mapping terhadap apa yang akan dihafal itu penting sekali. Ya. Penting sekali. Hadis Jibril, hadis niat misalnya, innamal kan tadi distrukturkan. Innamal a'malu niyat wa innamal kullu niyat. Faman kana hijratuhu ila dunya ila Allahi wa rasulihi, itu distrukturkan gitu, dipasangkan seperti itu. Begitu juga dengan hadis jibril, walaupun panjang, panjang struktural itu lebih enak dibandingkan enggak terlalu panjang tapi random kalimat-kalimatnya. Iya. Contoh lain di Al-Qur'an misal. Antum berusaha, coba berusaha menghafal ayat yang enggak panjang apa? Ayat hutang itu dia struktural bisa, tapi bisalah taib ayat hutang. Dia agak sebenarnya struktural itu ayat hutang. Ayat sihir misalnya ayat 102 wattaba'u ma tatlu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman. Mungkin agak susah. Taib. Kemudian antum melihat misal di surat kalau Ali Imran rata-rata enggak begitu panjang ayat-ayatnya. An-Nisa misalnya. Antum lihat surat An-Nisa ayat-ayat berkaitan dengan waris dan juga berkaitan dengan diyat dan pembunuhan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain misalnya. Ya. Awal-awal kalau antum enggak mapping itu akan merasa apa? Ini berat banget ayat ini. Tapi kalau antum pahami dulu, antum petakan dulu. Oh, ini dulu, habis itu ini dulu, habis itu pembagian ini. Itu ingat di mapping itu. Itu akan mempermudah jauh dibandingkan dengan ayat yang biasa tapi dia kok seakan-akan tuh ya agak rendah. Coba hafalkan surat Al-Jin dengan keserupaannya. Ya kan? Kenapa agak susah? Ya. Karena memang sepertinya bukan struktural. Dia mutasyabihat, saling mirip-mirip gitu loh. Mana yang lebih dulu ini yang agak susah. Tapi kalau tentang cerita dengan kronologi kemudian pembagian-pembagian warisan dan seterusnya itu bisa dipetakan. Contoh lain surat Muhammad misalnya. Kenapa agak susah surat Muhammad? Ya, kenapa lebih mudah surat Al-Ahqaf? Karena surat Muhammad di sini ada beberapa hal yang mutasyabihat dan agak susah gitu, agak ya itu begitu ikhwan. Ya maka kadang kala futur kita itu terjadi karena kita belum mampu untuk memetakan. Dan di antara hal yang membuat kita juga cepat futur, kita belum bisa memetakan ilmu gitu loh. Jadi seolah-olah ilmu itu berat semua gitu loh. Karena dia tidak tahu mana yang akidah, mana yang fiqih, mana yang hadis, mana yang Al-Quran, mana yang ulumul Quran, mana yang tafsir. Gak tahu. Jadi seolah-olah ilmu itu semua satu ceplok gitu loh. Kayak telur ceplok satu semua gitu loh. Padahal ilmu itu mujazza dan ilmu itu dengan bidang-bidang masing-masing. Tapi kalau antum sudah memahami struktural, ya, itu lebih enak jauh, lebih tertata, lebih tertib, lebih nyaman lah insya Allah, lebih murih. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana hayahnya ulama, maka kita perlu membaca sirah para ulama. Begitu. Ibarat lainnya, antum berdakwah di masyarakat, ternyata antum dapatkan penentangan dari orang. Kalau antum tidak ada contoh sebelumnya dari para nabi, berat sekali hidup antum, ya enggak? Ya kan? Tapi ketika antum membaca bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih muda berdakwah dan enggak ada satupun yang ikut, masyaallah. Ketika di awal-awal dakwahnya. Bagaimana kisah Nabi Muhammad dengan sirah beliau alaihissalam? Bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam yang dikejar-kejar kaumnya dari Bani Israel untuk dibunuh? Lihat, ketika mendapatkan ibrah dari cerita-cerita di masa lampau dari orang-orang, maka kita mendapatkan semangat dan power. Kenapa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam? Terus kemudian apa? Habis itu apa kalimat apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Baik, sekarang ibrahnya kama kutiba alal ladzina min qablikum. As-syiyam sesuatu yang berat. Apalagi untuk pecandu khamar, berat syiyam itu. Dan orang-orang ketika itu yang para sahabat mereka kemudian melakukan siam puasa lumayan berat apalagi di bulan Ramadan yang dikenal dengan panasnya. Tapi Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kata Imam Ar-Razi rahimahullah, Fakhruddin Ar-Razi berkata, dikatakan oleh Allah seperti ini untuk apa? Supaya orang-orang ini kemudian membangkit semangat. Ternyata orang-orang zaman dahulu pun pernah merasakan apa yang saya, bahkan lebih. Jadi kita semangat lagi. Jadi mendapatkan ibrah dari cerita orang-orang di masa lampau itu ada seni dan ada kehidupan tersendiri di situ untuk kaum kita. Makanya kita jangan jauh-jauh dari orang yang sudah senior, sudah tua, atau orang yang bisa berbagi cerita dan pengalaman mereka di masa lampau, itu membuat kita merenung dan berpikir, ternyata mungkin saja saya yang saya alami ini belum ada apa-apanya dengan mereka. Iya, misal antum berusaha ngapalin sekarang, taib. Antum ngapalin Al-Qur'an pakai apa misalnya? Pakai aplikasi Android, ada Al-Qur'an bagus diulang-ulang. Kemudian antum lihat hafiz yang orang hafiz sejak tahun 80-an. Cerita berbagi bagaimana pengalamannya beliau untuk menjadi hafiz. Ternyata dulu untuk membaca aja itu enggak semudah sekarang misalnya. Pas ketika antum lihat ternyata sekarang udah mudah banget. Kenapa kok ada bisa futur? Mulai semangat. Jadi membaca biografi para ulama itu menghibur kalbu kita dan menghilangkan kesusahan. Ya, betapa banyaknya kita ini pemuda-pemuda setelah kita mendengar cerita-cerita orang zaman dahulu, itu kita kemudian tertunduk sambil berpikir dan berjalan sambil melihat ke aspal jalan sambil masya Allah. Ternyata saya ini udah nggak ada apa. Seharusnya saya nggak butuh futur ini, saya nggak butuh. Saya hanya butuh semangat dan kemudian Bismillah, yuk kita semangat lagi. Ya begitu. Taib, lanjut Ibu Miftah, tafadhol. Mencatat faedah-faedah di bagian belakang sampul buku. Ini merupakan suatu perkara yang telah teruji. Penjelasan tentang ini telah disebutkan ya, sebelumnya. Pernah disebutkan, pernah kita kaji juga. Di antara hal yang talibul ilm kalau dia melakukannya sangat sangat bagus, yaitu di belakang sampul buku catat faedah. Dan ini walaupun enggak selalu anda lakukan, masih jarang ya, tapi anda lakukan juga. Di belakang sampul buku biasanya ada kertas yang kosong. Ya, ini enggak dikasih ini seperti kosong. Atau di sini nama, kalau anda seperti ini nama. Nah di sini kadang-kadang ada page, anda tulis halamannya halaman berapa. Itu ada faedah dengan bahasa Arab yang membuat anda teringat di faedah tersebut. Faedah yang sangat berharga sekali di halaman tersebut di sini. Gitu ya, begitu. Taruh di sini. Satu halaman lima misalnya. Apa tulis? Halaman tujuh tulis. Apapun, baik itu hadis, Quran, tafsir atau kalam ulama. Itu insya Allah sangat bagus dan juga pembuktian bahwasanya antum betul-betul membaca kitab tersebut. Taip, lanjut. Empat. Mengumpulkan berbagai faedah jika telah selesai membaca beberapa buku. Ya, mengumpulkan berbagai faedah jika telah selesai membaca beberapa buku. Kalau sekarang mungkin sangat mudah kalau antum punya laptop misalnya. Ada artikel ini, artikel itu. Antum ringkas artikel tersebut atau ambil fawaidnya, antum taruh di Microsoft Word. Kalau alhamdulillah antum kemudian punya printer, ya, antum bisa ngeprint dan antum baca faedahnya sebelum tidur. Ya, masya Allah itu ajib, bagus banget. Oke, ana masya Allah ana sekiranya ada donatur yang mau mendanai, ya kita punya markas, ya gitu, Islamic Center, ya gitu, Islamic Center HAJ, ya, ya, i asrama, ya. Isinya Gus Miftah Reksi ya, kayak gitu-gitu modelnya. Iya. Isinya itu yang hal-hal isinya hamba-hamba Allah seperti itu modelnya ya. Gitu ya. Yang besar gitu, kontrakan besar, markas ya. Markas ilmu gitu kan. Ya, isinya antum-antum ya. Itu di situ antum ya, di sana ada mungkin ada printer dan ada kitab-kitab, dan kalau antum butuh sesuatu bisa ngeprint dari situ, belajar dan seterusnya. Ya, asal bersih, ya, jangan kotor. Ya, itu dua tingkat, dua lantai, ada empat kamar, satu kamar tiga orang misalnya. Masya Allah. Ya. Kalau ada seperti itu, ajib. Ya. Ya. Antum mau enggak punya kontrakan seperti itu? Isinya tulabul ilm semuanya. Ya, mereka saling muzakarah. Ya kan? Saling apa namanya murajaah ya, mengecek hafalan masing-masing dan seterusnya. Masya Allah itu ajib kok seperti itu. Ya enggak, mau enggak antum kayak gitu? Ah, bayar sendiri kalau gitu. Iya, rumah itu mainnya itu, kalau udah belasan orang gini rumah jadinya, bukan kontrakan kos-kosan biasa. Iya, masya Allah itu. Tapi kok ada kayak gitu, ajib. Anak dan anak pengen kayak gitu itu. Ya, setahun kita bayar berapa misalnya 20 juta atau 25 juta misalnya. Gitu. Kalau di Keranggan ada antum mau kan? Tapi jauh ya dari Usman. Enggak jauh-jauh amat lah. Hah? Antum di asrama, ada yang di asrama sekarang tinggal. Di asrama. Ah, tahu. Asrama gratis kan asrama ya? Bayar. Berapa? Mendingan di markas Allah, enggak bayar, tapi belum ada rumahnya. Ya. Tapi coba kalau misalnya antum kumpulkan berbagai faedah, dan ada di beberapa di Jogja beberapa ikhwan, ya, thullabul ilm seperti antum ini masih kuliah di UGM, di beberapa kos-kosan mereka, itu mereka berkumpul 5 orang, 4 orang untuk membaca kitab. Membaca kitab kayak gini, baca aja sambil yang lain dengerin giliran. Gitu. Nanti kalau ada yang penting mereka ini bagus nih. Ayo kita stabiloin misalnya. Misalnya Gus Miftah, Reksi, Alwi. Walaupun ini impian ya, kayaknya enggak bakal terjadi antar mereka. Ya. Kitab satu misalnya. Ya apa gitu. Ya misal baca ayo kita baca Kifatul Akhyar. Ya, ayo Gus Miftah, Reksi sama Alwi ya. Ini kalau terjadi tiga antar mereka itu dengan inisiatif mereka sendiri, itu sepertinya kayak mau musim hujan kayak bentar lagi. Ya kayak ada sesuatu kok bisa seperti itu enggak tahu tuh. Ya. Ya. Itu taufik yang memang enggak disangka-sangka itu. Ya. Nah, bisa baca kemudian ya halaman pertama Gus Miftah, halaman kedua Reksi, halaman ketiga Alwi. Ya, masyaallah. Ya. Itu nanti kemudian biar dia membaca ini bagus nih yuk kita ini. Nah, itu masya Allah itu lumayan itu. Sampai bisa khatam itu di Jogja ada berapa ikhwan itu seperti itu. Makanya rata-rata mereka edukatif sekali. Ya, bagus. Ya. Coba kalau bisa kayak gitu ya ajib. Dan anak pengen sekali kapan-kapan ketika mungkin Allah berikan anak kekayaan. Ya. Semoga Allah Ta'ala lancarkan rezeki anak dan perbaiki diri anak untuk rezeki tersebut. Itu pengen anak punya maktabah, isi kitab-kitab, dan nanti kita melakukan dirasat seperti ini di maktabah tersebut. Kita qiraah ya masyaallah, jadi muzakarah bareng ya, enggak harus di rekam tapi faedahnya insyaallah antum akan merasakan sekali faedahnya ya, begitu, walaupun cuma membaca doang, walaupun cuma membaca doang. Taib, berapa menit taib, lanjut. Membaca topik-topik serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan berbagai kejadian-kejadian penting yang rutin. Seperti ketika menjelang bulan Ramadan, maka hendaknya seseorang meluangkan waktunya untuk membaca buku-buku seputar permasalah puasa. Permasalahan puasa. Beberapa minggu sebelum datangnya bulan tersebut. Dan hendaknya dia banyak mendengarkan kaset-kaset yang berkaitan tentang masalah puasa, serta menghadiri kajian-kajian dan mencatat faedah-faedah dari kajian tersebut seputar permasalahan puasa. Contoh yang lain, tatkala akan terjadi gerhana, maka hendaknya seseorang membaca buku-buku tentang gerhana, sholat gerhana, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Jika Anda telah mempersiapkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa penting sebelum tiba saatnya, maka Anda akan dapati pada jiwa Anda bahwa Anda telah siap karena Anda telah mengetahui banyak hal tentang hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa yang akan dijumpai. Nah, sekarang ada beberapa website yang masya Allah seperti Rumaisho, seperti Muslim or Aid, seperti Al-Manhaj or Aid, dan seterusnya. Banyak masya Allah. Dan antum kalau misalnya mencari di Google misalnya enggak masalah, tapi dari website yang Ahlussunnah Wal Jamaah. Misalnya kasus tentang apa? Antum mau cari tentang masalah syirik dalam istighatsah. Ya. Per case, per kasus. Kemudian antum jama' antar artikel, dan kalau antum bisa bahasa Arab cari kitabnya masyaallah. Nanti artikel tersebut, dan ini ana lakukan ikhwan. Anda mengeprint, karena kalau baca di layar laptop nggak cukup bagi Anda. Anda ngeprint supaya nanti bisa dicoret-coret dan lebih berharga gitu. Anda print out itu beberapa artikel-artikel dari para ulama dan thullabul ilm di satu dunia ini, ya. Tapi bagi bahasa Arab di website alukah.net, alukah, ya. Ada kemudian print apa-apa yang terupdate dari kasus-kasus yang berdalil dan seterusnya, itu membuka cakrawala ilmiah dan juga membuat khazanah ilmiah kita itu semakin lengkap, perbendaharaan keilmuan. Jadi jangan mengira memperbanyak membaca itu sia-sia begitu saja. Karena seseorang tidak akan hafal dalam sekali membaca. Artinya, dia bisa aja misal mendapatkan faedah yang akan dia lupakan. Dan dia baru bisa hafal ketika di pembacaan kedua kali di masa kapan nanti kedua. Taib, itu tadi insyaallah untuk nasihat kita dalam masalah membaca. Kita akan melanjutkan nasihat-nasihat tersebut dari poin ke-6 sampai terakhir insyaallah pada pertemuan berikutnya untuk kitab ini insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.